بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan seputar ma'iyatullah azza wa jalla. Dan pada pertemuan kemarin kita telah membaca pembagian manusia berhubungan dengan ma'iyah ini, terbagi menjadi berapa golongan. Inilah ya, terbagi menjadi tiga golongan. Apa saja? Itu golongan yang pertama. Mereka-mereka yang meyakini ma'iyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya secara hakiki, dalam artian bahwasanya Allah bersama dengan para makhluknya dari sisi ilmu, dari ihata, pada ma'iyah 'amah. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hamba-hambanya dari sisi pemberian pertolongan dan penguatan untuk ma'iyah yang khasah. Juga mereka menetapkan sifat ulu bagi Allah secara zatnya dan istiwa Allah di atas arsy-Nya. Ini siapa yang bermadzhab seperti ini? Para salaf, ahli sunnati wal jamaah, dan ini adalah manhaj yang haq. Golongan yang kedua bagaimana? Golongan yang kedua, indah Mukasha. Nah, golongan kedua yang menetapkan ma'iyah, tapi mereka salah dalam memaknakan ma'iyah tersebut. Mereka memaknakan ma'iyah Allah dengan makhluknya, maksudnya kebersamaan Allah dengan makhluknya di bumi. Dan bersama dengan itu mereka meniadakan sifat ulu, sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah mazhab Hululiyah dari kalangan Qudama, Jahmiyah dan yang lain. Dan ini mungkar. Baik, yang ketiga apa? Mustafa? Ini yang ketiga, akhwanifillah, menetapkan ma'iyah Allah yaitu kebersamaan di bumi. Bersamaan dengan itu mereka juga apa? Menetapkan sifat ketinggian Allah. Ini mazhab siapa? Asy'ariyah. Dan ini mazhab yang paling membingungkan, karena apa? Padanya kontradiksi, padanya tanakut, menggabungkan dua perkara yang bertolak belakang. Baik. Sekarang kita masuk pada tanbihat yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah. Tanbihun akhar. Asyartu fima sabaqa ila anna 'uluwallahi ta'ala thabitun bil kitabi wa sunnati wal aqli wal fitrati wal ijma'. Telah aku isyaratkan pada penjelasan yang lalu bahwasanya tingginya Allah Subhanahu wa taala itu tetap berdasarkan Alkitab dan Sunnah serta akal dan fitrah serta ijma'. Tayyib. Ini sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara sifat yang paling banyak dalil yang menunjukkan tentangnya. Sehingga butuh dipahami, butuh diingat-ingat dalil tersebut. Karena biasanya ahlul bidah di antara sifat yang mereka tolak adalah sifat uluin. Qala amma al-kitabu faqad tanawwa'a dalalatuhu 'ala dhalik. Adapun dalil dari Al-Kitab, maka sungguh dan pendalilan yang menunjukkan tentang sifat ulu bagi Allah itu bermacam-macam. Fataratan bilafdil ulu wal fawqiyah wal istiwa'i 'ala al-'arsy wa qawlihi fis sama'. Maka terkadang datang dengan lafaz ulu, terkadang juga dengan lafaz fawqiyah di atas, terkadang menetapkan dengan lafaz istiwa di atas arsy, dan terkadang menetapkan bahwasanya Allah itu na'am di atas langit. Faqaulihi ta'ala wa huwal aliyyul azim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya wa huwal aliyyul azim. Di sini jelas menetapkan sifat ulu dari mana ini? Dari mana kita menetapkan sifat ulu dari ayat ini, Abu Zain? Bukankah Al-Ali itu nama? Nah, jadi nama Al-Ali dan terkandung di dalamnya sifat ulu. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadi. Dialah al-qahir fawqa. Nah, fawqiyah di atas semua hamba-hamba. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ini jelas. Kemudian a'amintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul ardh. Di sini ada penafsiran yang butuh diingat-ingat. Apa itu? Alif. A'amintum man fis sama', makna fis sama' apa? Hah? Ada berapa makna yang disebutkan para salaf? Berhubungan dengan tafsir fis sama. Tayyib, ada dua makna. Yang pertama fis sama, fi-nya yang bermakna ala, berarti ala sama. Berarti kalau seperti ini kita artikan amintum man ala sama, yaitu zat yang di atas langit. Paham? Kemudian makna yang kedua fis sama, yaitu as-sama bermakna apa? Al-ulu, yaitu a'amintum man fil-ulu. Apakah kalian merasa aman dari zat yang di atas? Ya. Jadi as-sama bermakna atas. Apa ini benar? Baik, paham? Jadi ini dua makna yang kedua-duanya ikhwanifillah hak. Yang pertama fis sama fi bermakna ala, sehingga maknanya ala sama, yaitu di atas langit. Kemudian yang kedua fis sama fi tetap fi, yang diartikan sekarang as samanya. As sama bermakna al ulu, yaitu tinggi di atas. Berarti Allah itu di atas. Paham? Paham Alif? Ingat-ingat. Kemudian qataratan bilafdi su'udil asya' wa 'urujiha wa raf'iha ilai. Dan terkadang datang dengan lafaz naiknya perkara-perkara dan diangkatnya perkara-perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kaqaulihi ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah Subhanahu wa taala lah naik kalimat-kalimat yang thayyib, yang bagus. Itu naik untuk apa? Di ganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi. Para malaikat naik, demikian pula ar-ruh. Yang dimaksud ruh apa ini? Endaga Harin. Malaikat Jibril. Ya, malaikat dan Jibril naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Juga yang menunjukkan diangkatnya perkara kepada Allah, yaitu diangkatnya Nabi Isa. Tatkala Allah katakan, wahai Isa, sungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Itu diangkat Allah, diangkat Nabi Isa alaihi salatu wasalam, yang kelak di akhir zaman akan diturunkan untuk membunuh Dajjal. Padahal yang ketiga, wataratan bilabdi nuzulil asya' minhu wa nahwihi dhali. Dan terkadang datang dengan lafaz turunnya perkara-perkara dari sisi Allah dan yang semisalnya. Contohnya apa? Kaqaulihi ta'ala, kul nazzalahu ruhul qudusi min rabbik. Katakanlah, Ruhul Quduslah yang telah menurunkan Al-Quran itu dari sisi Rabbmu. Yang namanya turun dari sisi Allah berarti menunjukkan Allah itu di, Allah itu di mana? Di atas. Nah, ayat yang lain, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah Subhanahu wa taala mengatas perkara-perkara dan dari langit ke bumi. Maksudnya perkara itu diturunkan dari langit ke bumi. Qala wa amma sunnatu faqad dalat alaihi bi anwa'iha al-qawliyah wal-fi'liyah wal-iqrariyah. Adapun sunnah maka telah menunjukkan dengan berbagai macam jenisnya, yaitu sunnah qawliyah maupun fi'liyah maupun iqrariyah, yang berupa perkataan Nabi ataupun perbuatan Nabi maupun persetujuan Nabi. Fi ahaditha kathiratin, pada hadith-hadith yang banyak. Tamlugu haddat tawatur, yang hadith ini mencapai derajat mutawatir. Mutawatir maksudnya mutawatir yang menunjukkan sifat ulu, sifat tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala wujuhin mutanawiyah, dan na'am, dalam bentuk yang berbeda-beda, bentuk yang bermacam-macam. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi sujudi, subhana rabbiyal a'la. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujudnya, subhana rabbiyal a'la. Syahidnya apa? Al-a'la, karena terkandung di dalamnya sifat ulu. Wa qawlihi inna allaha lamma qadal khalqa kataba indahu fawqa arshihi inna rahmati sababat ghadabihi. Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala menetapkan untuk makhluk-makhluknya, menetapkan penciptaan mereka, takdir-takdir mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala tulis di sisinya di atas arsy, sungguhnya rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Dan di sini ikhwani fillah tidak melazimkan bahwasanya al-qutub ini itu di atas arsy. Kenapa? Karena arsy ikhwani fillah berdasarkan keyakinan ahli sunnah adalah a'lal makhlukat bittifaq. Jadi makhluk yang paling tinggi arsy. Lalu bagaimana dengan di sini? Lamma qadal khalqa kataba indahu fawqa arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Nam tidak melazimkan kalau apa? Kalau kitab tersebut di atas arsy, lebih tinggi daripada arsy. Karena telah dinukilkan ittifaq oleh Syekhul Islam dalam risalah Al-Arsyiyah. Naam. Atau dikatakan fauq di sini bermakna dun. Naam, di mana dun. Tapi yang perlu antum ingat sekarang qadillah untuk pembahasan-pembahasan berikutnya bisa didetilkan, yaitu bahwasanya tidak melazimkan dalam hadis ini kalau kitab tersebut di atas arsy. Karena arsy berdasarkan kesepakatan ahli sunnah adalah apa? Makhluk yang paling tinggi. Wa qawlihi ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Tidakkah kalian mempercayaiku dalam keadaan aku adalah makhluk yang dipercayai oleh zat yang di atas langit? Di sini jelas. Wa thabata anhu annahu rafa'a yadayhi wa huwa 'alal mimbar yaumal jum'ah yaqul Allahumma aghithna. Kalau tadi tiga hadis ini sunnah apa namanya yang disebutkan tadi, Rifki? Sunnah qauliyah berupa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dicontohkan sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dalam keadaan beliau di atas mimbar pada hari Jumat. Beliau mengatakan Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Ya Allah, na'am berilah hujan kepada kami. Sambil mengangkat kedua na'am tangannya apabila. Yaitu ketika apa? Ketika istisqa. Wa anahu rafa'a yadahu 'ala as-sama' wa huwa yakhthubu an-nas yawma 'Arafah. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi, mengangkat satu tangannya, kalau tadi yadai dua tangannya ketika istisqa. Tapi ketika khutbah Jum'ah, na'am, atau khutbah Arafah. Dan saat itu memang hari Jum'ah juga. Dan beliau mengangkat tangannya, na'am, ke langit dalam keadaan beliau berkhutbah pada hari Arafah. Tatkala mereka mengatakan nasyhadu annaka qad ballagta wa ataita wa nasahta. Kami mempersaksikan bahwasanya engkau telah menyampaikan, menunaikan amanah dan telah memberikan nasihat. Maka Nabi kemudian mengangkat tangannya sembari mengatakan faqala Allahumma syhad, ya Allah, persaksikanlah. Kemudian juga wa annahu qala lil jariyah, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada jariyah, aina Allah, qalat fis sama. Maka jariyah mengatakan fis sama, di atas langit. Fa qarraha wa qala li sayyidiha a'tikha fa innaha mu'minah. Maka Nabi menyetujuinya, kemudian mengatakan kepada sayyidnya, merdekakanlah karena sungguhnya dia itu mukminah. Ini contoh untuk sunnah apa, Ahmad? Hah? Takririyah atau ikrariyah. Nah, taim. Adapun dalil secara akli. Wa amal aql faqad dalla ala wujubi sifatil kamal lillahi ta'ala wa tanzihihi 'anil nafsi. Adapun secara akal, maka sungguh na'am, akal telah menunjukkan tentang wajibnya sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala dan na'am, pembersihan Allah atau pemsucian Allah dari segala kekurangan. Dan sifat 'ulu, sifat tinggi, wal 'ulu sifatul kamal, adalah sifat kesempurnaan. Wasafal naqsun, dan sifat rendah itu kekurangan. Maka fawajabalillahi ta'ala sifatul 'ulu wa tanzihuhu 'an dzilli. Maka wajib bagi Allah na'am sifat 'ulu dan mensucikan Allah dari na'am lawan sifat 'ulu tadi, yaitu sifat apa? Sifat kerendahan. Dan kala Allah menetapkan Allah itu turun ke langit dunia, tidak melazimkan Allah itu kemudian rendah. Itu wajib kita na'am yakin, ya khanifillah. Tapi tetap berada di atas ketinggiannya secara hakiki. Na'am barakallahu fikum. Mungkin itu dulu, ya khan. Na'am. Subhanallah. Alhamdulillah.